Aku pernah sempat terjatuh, kurang beruntung percintaanku. Tapi itu sudah jauh berlalu. Kini kau hadir temaniku. Tak kusangka cintaku kamu dulu hanya teman biasa. Tapi itu sudah jauh berlalu. Kini hatiku punya kamu. Setiaku.